hilang rono kain kini kau denda jua berubah indah disangka cahaya jadinya oh muda cinta dengan berikan muda tulah joparangai cinta dengan samaikan jauh padiah kata.